بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan يتحدث المؤلف عن الطائفة المنصورة الثابتة على الكتاب والسنة القائمة بأمر الله. Al-Mu'allif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala membicarakan tentang golongan yang ditolong, yang kokoh di atas Al-Kitab dan Sunnah, yang melaksanakan perintah Allah ta'ala, mustadillan على ذلك بالآية المذكورة وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. سرايا بردليل untuk menetapkannya dengan ayat yang disebutkan dan dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang artinya akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang unggul di atas kebenaran. Wa qala sataftariqu hadhihi al-ummatu على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, seluruhnya berada di dalam neraka kecuali satu golongan saja. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Para sahabah radhiyallahu anhum mengatakan, siapa golongan yang satu tersebut wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, yaitu orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Fa asyara al-muallifu huna ila hadhihi al-firqati wa dhakara al-adillata ala dhalika min al-Qur'ani was-sunnati. Maka al-muallif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di sini mengisyaratkan kepada golongan ini, dan beliau menyebutkan dalil-dalil yang menetapkannya dari Al-Quran maupun Sunnah. Wa minha hadithu yab'athullahu ala ra'si kulli mi'ati sanatin fi hadhihi al-ummati man yujaddidu laha dinaha. Di antara dalil-dalil tersebut adalah hadis bahwa Allah Ta'ala akan membangkitkan di awal setiap 100 tahun di dalam umat ini orang yang memperbarui untuknya agamanya. Hadihil ahadithu wa hadihil ayatu tawakabat fi bayani annahu la yazalu fi hadihil ummati man yuqimullahu bihil hujjata wa yansuru bihi dinahu wa yarda'u bihi kathiran minal ghawina. Hadis-hadis ini dan ayat-ayat ini bersepakat dalam menjelaskan bahwasanya senantiasa ada pada umat ini orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tegakkan dengannya hujjah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong dengannya agamanya dan Allah Ta'ala menolak dengannya banyak dari kalangan orang-orang yang menyimpang. Wahumut ta'ifatul mansuratu wal firqatun najiyatu al-madhkuratu fil ahadithi wal musharu ilayhim fi hadhihil ayati. Dan mereka adalah golongan yang ditolong, golongan yang selamat yang disebutkan di dalam hadis-hadis dan diisyaratkan di dalam ayat ini. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum فاستثناهم فقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. الله تبارك وتعالى berfirman yang artinya dan tidaklah berselisih tentangnya melainkan orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang jelas karena kezaliman di antara mereka, maka Allah Ta'ala mengecualikan mereka lalu berkata, yang artinya maka Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman tentang perkara yang mereka perselisihkan berupa kebenaran dengan izinnya, dan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Allah Ta'ala berfirman yang artinya dan tidaklah berselisih tentangnya kecuali orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang jelas karena kezaliman di antara mereka. Hadza hasala fil umamis sabiqati. Hal ini terjadi pada umat-umat yang terdahulu. Wa kanat tadillul ummatu wa yabqa minha man yabqa. Dahulu suatu umat tersesat dan tersisa darinya orang-orang yang tersisa, yaitu tetap berada di atas kebenaran. Waqad la yabqa, dan terkadang tidak tersisa seorang pun yang berada di atas kebenaran. Ya'ni masalan dalla qaum nuhin ba'dahu biqurunin hatta lam yabqa ahadun wa ja'a hudun wa ja'a salihun wa ja'a ibrahimu fi umamin ya'ni nas'alullah al-afiyata laisa fihim man yaqulu la ilaha illallahu. Yaitu misalnya tersesat kaum Nabi Nuh alaihissalam sepeninggal beliau beberapa generasi, hingga tidak tersisa seorang pun yang berada di atas kebenaran. Dan datanglah Hud, datanglah Salih, dan datanglah Ibrahim alaihimussalatu wassalam di tengah-tengah umat-umat, yaitu kita memohon keselamatan kepada Allah Ta'ala. Tidak ada di tengah-tengah mereka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wakhtalafa banu Israila wa kana yabqa fihim ba'dul afradi wa ba'dul jama'ati. Dan Banu Israel berselisih, tersisa di antara mereka sebagian individu dan sebagian kelompok yang tetap berada di atas kebenaran. Wakhtalafa qawmu Isa wa baqiya minhum afradun fis sawami'i waddiyari. Dan berselisih pula kaum Nabi Isa alaihissalam, dan tersisa di antara mereka individu-individu di dalam biara-biara dan di dalam rumah-rumah ibadah mereka. Waftaraqat hadhil ummatu kama qala ar-rasulu alaihi salatu wassalamu iftaraqat ala 73 firqatan kama iftaraqa man qablahum aydan. Dan umat ini terpecah belah sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, umat ini terpecah belah menjadi 73 golongan, sebagaimana terpecah belah pula orang-orang sebelum mereka. Walakin yabqa min kulli ummatin firqatun wahidatun. Akan tetapi tersisa dari setiap umat satu golongan. Fi qaumi Musa wa sa'iru anbiya'i bani Israila. Di dalam kaum Nabi Musa alaihissalam dan seluruh nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, la budda an yabqa fihim firqatun kama asyara al haditsu. Pasti tersisa di antara mereka satu golongan yang berada di atas kebenaran sebagaimana diisyaratkan di dalam hadis. Wa fi hadhihi al-ummati baqiyat fi hadhihi al-ummati ta'ifatul mansuratun najiyatu tuqimu hujjatallahi ala ibadihi wa tumathilu hadzal haqqo wa taqumu bihi. Dan di dalam umat ini tersisa, tetap ada dalam umat ini golongan yang ditolong, yang selamat, yang menegakkan hujjah Allah kepada para hambanya, melaksanakan kebenaran ini dan mengamalkannya. Wa yu'akkidullahu dhalika bi an yab'atha fihim mujaddidina ala ra'si kulli mi'ati sanatin. Dan Allah Ta'ala menguatkannya dengan mengutus pada mereka orang-orang yang memperbarui agama mereka di awal setiap 100 tahun. Idh kana yasusu bani Israel al-anbiya'u, di mana dahulu bani Israel dibimbing oleh para nabi. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun, setiap meninggal seorang nabi, ada nabi yang lain menggantikannya. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu walakin warithahu al-ulama'u. Dan bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak ada seorang nabi pun sepeninggal beliau, akan tetapi para ulama mewarisi beliau. Fal ulama'u warathatul anbiya'i khasatan hadhihi ta'ifata. Maka para ulama adalah para pewaris para nabi, terkhusus golongan ini. Ulama'u hadhihi ta'ifati hum haqqan warathatul anbiya'i. Para ulama di kalangan golongan ini, golongan yang selamat, golongan yang ditolong, merekalah sebenar-benarnya para pewaris para nabi. Kaifa warithuhum, bagaimana para ulama mewarisi para nabi? Warithuhum fil akhdhi bil wahyi, para ulama mewarisi para nabi dengan mengambil wahyu. Man akhadha bil wahyi fahuwal warithu, barang siapa mengambil wahyu maka dia mewarisi para nabi. Wa man i'tamada 'alal bid'i wadh-dhalalati awil mantiqi wal falsafati wadh-dhalalati wat-tasawufi hadza laysa biwarithin. Dan barang siapa bersandar pada kebid'ahan-kebid'ahan, kesesatan-kesesatan, ilmu mantik, ilmu filsafat, kesesatan-kesesatan dan tasawuf, هذا ليس بوارث. Orang ini tidak mewarisi para nabi. هذا وارث لغير الرسول عليه الصلاة والسلام. Orang ini mewarisi selain Rasul alaihi salatu wassalam. Amma warathatur rasuli alaihi salatu wassalami haqqan fahumul ladhina i'tasamu bikitabillahi fi aqaidihim wa fi ibadatihim wasairi syu'uni hayatihim. Adapun orang-orang yang benar-benar mewarisi Rasul alaihi salatu wassalam, maka mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah di dalam akidah-akidah mereka, di dalam ibadah-ibadah mereka, dan dalam seluruh urusan kehidupan mereka. Wahadihi hiyat hadihi ta'ifatu wahiyya hadihi ta'ifatu allati tahaddatha anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan golongan itulah, golongan ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'at fi kulli zamanin kama akhbara. Golongan ini golongan yang selamat, golongan yang ditolong, golongan yang mewarisi Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka datang di setiap zaman sebagaimana yang Rasul alaihi salatu wassalam khabarkan. Wahada min mu'jizatihi alaihi salatu wassalamu. Dan ini termasuk di antara mu'jizat-mu'jizat Rasul alaihi salatu wassalam. Wa annahu Rasulullahi. Dan ini menunjukkan bahwasanya beliau Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah benar-benar Rasulullah. Wa annahu yatahaddatsu an asya'a sabiqatin fatutabiqul waqi'ah. Dan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan perkara-perkara yang telah berlalu, maka perkara-perkara tersebut sesuai dengan kenyataan. Wa yatahaddatsu an asya'a lahiqatin fata'ti kama akhbara alaihi salatu wassalamu. Dan Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang perkara-perkara yang akan datang, maka perkara-perkara tersebut datang sebagaimana beliau khabarkan. Wa min akhbarihil kathirati hadithuhu anid dajjali wa an Isa wa anid dabati wa an asya'a ukhra zaharat fi'lan. Dan di antara khabar-khabar Rasul alaihi salatu wassalam yang banyak adalah khabar beliau tentang Dajjal, tentang Isa, tentang hewan melata yang merupakan salah satu tanda dekatnya kiamat, dan tentang perkara-perkara yang lain yang benar-benar muncul. Wa minha an-narul lati takhruju bil hijazi wa an iftiraqi hadhihi al-ummati wa an iktitaliha. dan di antara khobar-khobar yang beliau sampaikan adalah api yang akan keluar di negeri Hijaz dan tentang perpecahan umat ini serta tentang saling memeranginya umat ini wasulhi bainaha ala yadayil hasani radhiyallahu anhu ila akhirih dan tentang perdamaian di antara umat ini melalui kedua tangan Al-Hasan radhiyallahu anhu dan yang lainnya wa anil khulafai wa anil fitani wal umara'i wa ma syakala dzalika dan tentang para khalifah fitnah-fitnah para pemimpin dan yang lainnya yang semisal dengannya waja'atil waqa'i'u wal ahdatsu tu'akkidu ma yukhbiru bihi hadzal rasulul karimu alaihi salatu wassalamu dan datanglah kenyataan-kenyataan dan peristiwa-peristiwa menguatkan apa yang dikhabarkan oleh Rasul yang mulia ini alaihi salatu wassalam wa minhu hadha alladhi tahaddatha anhu an ta'ifatin min hadhihi al-ummati ala al-haqqi la tazalu abadan mustamirratan ila an ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala dan di antara yang beliau khabarkan adalah apa yang beliau sampaikan ini tentang sebuah golongan dari umat ini yang berada di atas kebenaran yang akan terus-menerus ada sampai datangnya urusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Asyahidu intinya adalah al-muallifu istashhada bil ayati hadhihi. Intinya adalah al-muallif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala berdalil dengan ayat ini, yaitu ayat yang beliau sebutkan di dalam matan. Wa anna allaha astafna man hadahullahu tabaraka wa ta'ala dan bahwasanya Allah Ta'ala mengecualikan orang yang Allah berikan kepadanya hidayah. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Maka Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman dalam perkara yang mereka perselisihkan berupa kebenaran dengan izinnya, dan Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Fahadhan nassu yatanawalu man qabla ar-rasuli min hadhihi al-umami wa yatanawalu aydan man hadahu Allahu min hadhihi al-ummati. Maka dalil ini mencakup orang-orang sebelum Rasul alaihi salatu wassalam dari kalangan umat-umat sebelum ini dan mencakup pula orang-orang yang Allah berikan hidayah kepadanya dari kalangan umat ini. Maka inti dari apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala adalah bahwa akan senantiasa ada dari kalangan umat ini segolongan orang yang berada di atas kebenaran, berada di atas jalan Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau, sebagaimana datang di dalam Al-Quran maupun hadis. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.